تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها المسلمون عباد الله جماعة جمعة رحمني الله وإياكم Kita baru saja kaum muslimin meninggalkan atau ditinggalkan tamu kita yang agung, yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh pengampunan. Sehingga kita sebagai muslim, walaupun merasakan senang, walaupun meluapkan kegembiraan kita tatkala merayakan Idul Fitri, tetapi tetap merasakan ada sesuatu yang hilang. Tetap merasakan kehilangan bulan suci Ramadan. Tetap merasakan yang ini. Sebagai seorang muslim merasakan kehilangan, merasa kehilangan bulan suci tersebut. Tetapi ayyuhal muslimun ibadallah, walaupun bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita, tetapi bukan berarti pintu rahmat, bukan berarti pintu maghfirah, bukan berarti pintu taubat ditutup atau dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak. Bulan suci Ramadan meninggalkan kita, tetapi pintu rahmat dan pintu taubat tetap dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang mau bertaubat dan mau kembali kepadanya. Ayuhal muslimun ibadallah, sehingga kita bukan berarti kehilangan kesempatan untuk taubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk istighfar dan untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa kita. Tetapi justru kita diwajibkan dan dianjurkan sepanjang masa dan sepanjang zaman kita untuk istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, yang sebenar-benarnya taubat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai kaum mukminun, agar kalian meraih keberuntungan dan kemenangan. Allah Azza wa Jalla juga mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, fa iyatubu yaku khairan lahum. Dan jika mereka bertaubat, itulah yang terbaik bagi mereka. Allah Azza wa Jalla membuka pintu taubat selebar-lebarnya dan seluas-luasnya bagi siapa yang mau bertaubat kepadanya. Dan juga Allah Azza wa Jalla membuka dan melapangkan pintu taubat bagi siapa yang mau bertaubat kepadanya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, "Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membentangkan kedua tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya orang yang berbuat dosa di siang hari. Dan membentangkan kedua tangannya di siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa di malam harinya. Allah Azza wa Jalla membuka pintu selebar-lebarnya. Sebagaimana di dalam riwayat Muslim pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Barang siapa yang taubat sebelum terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, maka Allah Azza wa Jalla akan menerima taubatnya. Artinya berarti pintu taubat akan ditutup oleh Allah Azza wa Jalla secara umum tatkala terbit matahari dari tempat tenggelamnya. Dan akan ditutup pintu taubat dari seseorang tatkala nyawa sudah di kerongkongan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari hadis Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah yaqbalu taubat 'abdihi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan selantiasa menerima taubatnya seorang hamba selama nyawa belum dikerongkongan. Artinya, selama nyawa masih bisa dipakai untuk hidup, masih ada peluang untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun ibadallah. Demikian Allah Azza wa Jalla menunjukkan rahmatnya terhadap hambanya. Tatkala kamu ayyuhal muslim ada perasaan taubat, terbetik perasaanmu untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali memandang dosa, memandang besar atau banyaknya dosa yang kamu alami, niscaya kamu akan putus asa. Tatkala kamu hendak taubat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kamu memikirkan dan melihat besarnya dan banyaknya dosa yang kamu lakukan, kamu akan putus asa taubat. Kamu akan merasa dosamu sudah terlalu banyak, sehingga malas atau bahkan putus asa untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hendaknya tatkala di hatimu terbetik, tatkala kamu terbetik ada keinginan untuk taubat, untuk meninggalkan perbuatan dosamu dan maksiatmu, maka hendaknya ingat besarnya dan luasnya pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kamu akan bangkit semangat untuk tetap taubat, dan kamu akan besar hati untuk senantiasa taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar tentang seorang yang telah membunuh 100 orang, kemudian dia ingin bertaubat, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata Allah Azza wa Jalla menerima taubatnya. Lihat, kamu ayuhal muslim, tatkala kamu ada keinginan untuk taubat, untuk meninggalkan perbuatan maksiatmu. Kemudian kamu selalu mengingat sudah terlalu banyak dan sudah terlalu besar dosa yang saya lakukan. Akan putus asa. Akan putus asa. Dan akhirnya syaitan akan menghasut kamu. Akan menghalangi kamu antara kamu dengan taubat. Sehingga kamu terus-terusan di dalam perbuatan dosamu dan perbuatan maksiatmu. Atau bahkan kekafiranmu. Wal'iyazubillah. Fana'am. Dengan alasan rasanya sudah terlalu banyak dosa saya. Jangan putus asa. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quranul Karim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taknatu min rahmatillah. Lihat. Katakan. Kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada hamba-hambaku yang sudah terlalu berlumuran dengan dosa. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua dosa kalau kalian taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga lihat ayat yang lainnya. Allah azza wa jalla mengatakan di dalam Al-Quranul Karim. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Wa iya'udu faqad madat sunnatul awalin. Lihat. Allah Azza wa Jalla mengajak bicara orang-orang kafir. Abadatul Awsan, para penyembah berhala, para penyembah salib, para orang-orang yang tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, Qul lilladzina kafaru, katakan kepada orang-orang yang kafir, yang tidak mau masuk Islam. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau mereka mau berhenti dari perbuatan dosa mereka, enggak usah memikirkan banyaknya dosa mereka, banyaknya perbuatan maksiat mereka. Tetapi kalau mereka mau berhenti, mau meninggalkan perbuatan maksiat mereka, yughfar lahum ma qad salaf, mereka niscaya akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lampau. Tetapi ingat wa iyaudu, tetapi kalau mereka tetap bertahan di atas kekafiran mereka, faqad madat sunnatul awwalin, maka ingat bahwa mereka pun akan mengalami, akan mendapatkan siksaan sebagaimana para pendahulunya, para pendahulu mereka di dalam kekufuran. Wal'iyadzubillah. Lihat ayuhal muslim, jangan lihat dosamu yang telah besar, yang sudah sangat besar, yang sudah sangat banyak. Jangan putus asa. Amr ibnul As, as-sahabiyul jalil, seorang sahabat yang mulia, yang sudah membabam mengikrarkan terhadap dirinya sendiri, yang mengatakan kepada dirinya sendiri, ma kana wajhun ala wajhil ard abghadha ilayya min wajhi Muhammad, walaqad kuntu tamannaitu anni kuntu stamkantu minhu faqataltuh, wama kana baladun abghadha min biladihi. Lihat Amr ibn al-As radhiyallahu an, kata beliau, tatkala beliau di masa kekufurannya, di masa mempermusuhannya terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia mengatakan, sungguh demi Allah, tidak ada satupun wajah manusia yang paling saya benci di atas bumi ini selain wajah Muhammad. Dan saya selalu berangan-angan untuk bisa membunuhnya. Dan kalau saya meninggal dalam keadaan seperti itu, saya masuk neraka. Dan tidak ada satupun negeri yang paling saya benci selain negerinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi ternyata tatkala dia berkeinginan untuk taubat, begitu gampangnya, begitu mudahnya pintu taubat dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala terbetik di dalam hatinya keinginan untuk taubat, begitu gampangnya untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, umdud yadak fali'ubayu'uk. Wahai Rasulullah, julurkan tanganmu, saya akan bayat kepada engkau. Dan ini bayat khusus kepada pemerintah muslimin, bukan kepada setiap organisasi kemudian mengadakan bayat. Ini adalah bid'ah. Enggak ada contohnya setiap organisasi mengadakan bayat. Yang ada contohnya yang dibayat adalah Amirul Muslimin, pemerintah muslim, bukan amirul al-hizb, bukan amir di dalam firqah, di dalam tahazzub, di dalam kelompok, di dalam organisasi, bukan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjulurkan tangannya. Faqabadtu yadi. Amr bin al-As pun menahan dan menyembunyikan tangannya. Faqala malaka ya Amr? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau seperti itu wahai Amr? Engkau telah meminta kepada saya untuk menjulurkan tanganku dan kamu akan baiat, kamu akan taubat. Setelah saya menjulurkan tanganmu, kamu menyembunyikan tanganmu. Kata Amr bin al-As, ya Rasulullah, ashtarit. Kata dia, wahai Rasulullah, saya mau baiat tapi dengan syarat. Saya mau masuk Islam tapi dengan syarat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, tashtaritu madha? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, apa syaratmu? Silahkan, apa yang kau minta, syaratmu apa? Kata Amr bin al-As, an yughfar li. Syaratku adalah supaya dosa-dosaku selama ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ya Amr, ama alimta anna at-taubata tahdimu ma kana qablaha? Di dalam riwayat yang lain, anna al-islam tahdimu ma kana qabla. Di dalam riwayat yang lain, anna al-hijrata tahdimu ma kana qabla. Wahai Amr, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wahai Amr, apakah engkau tidak tahu, apakah engkau tidak faham bahwa yang namanya taubat adalah menutupi dan menghancurkan semua perbuatan dosa yang selama ini kamu lakukan. Di dalam riwayat yang lain, bahwa yang namanya Islam adalah menutupi perbuatan dosa yang selama ini kamu lakukan. Ya subhanallah, begitu besarnya rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini. Tidak dihitung dosanya satu persatu. Tidak dihitung dosanya satu persatu. Tetapi Rasulullah memberikan kaidah, memberikan patokan yang mujmal, kalimat yang mujmal. Kata beliau, apakah engkau tidak tahu bahwa dengan taubatmu ini, semua maksiat yang kamu lakukan selama ini akan tertutupi. Begitu luasnya pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ayyuhal muslim, jangan sekali-kali ketika engkau terbetik keinginan untuk taubat, untuk meninggalkan maksiat, jangan memikirkan betapa besarnya dosa saya dan betapa besarnya, betapa banyaknya maksiat saya. Jangan. Kamu akan dihalangi oleh syaitan antara taubat dengan dirimu. Kamu akan terus dibikin oleh syaitan untuk putus asa dan terus-menerus jadi umpan syaitan. Tetapi hendaknya ketika terbetik di dalam hatimu pintu taubat, ingat luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa bencinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Wahsy, pembunuh pamannya Abu Talib, Hamzah bin Abdul Muttalib. Rasulullah sangat benci. Tetapi tatkala datang kepadanya untuk taubat, mau tidak mau harus diterima taubatnya. Lihat begitu rahmatnya Islam. Begitu luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang diharapkan dan yang kita inginkan kepada kaum muslimin. At-taubah qabla fawatil awan. Yang namanya taubat ayyuhal muslimun adalah al-luju' wal-i'tiraf bidzambi ilallah azza wa jal. Kembali dan mengetahui dan menyadari akan dosa-dosa kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Azza wa Jalla dengan itu akan mengampuni dosamu. Jangan berfikiran. Allah Azza wa Jalla memang mengatakan di dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Memang demikian di dalam Al-Quran, bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang tadi? Untuk mendudukkan, untuk mengkonfirmasikan antara ayat ini dengan ayat yang tadi, di mana Allah mengajak orang-orang kafir untuk taubat, maksudnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik bagi siapa yang meninggal dalam keadaan tidak taubat. Itu makna ayat ini. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik bagi siapa yang meninggal dalam keadaan tidak taubat, dalam keadaan dalam kesyirikannya, dalam keadaan menyembah matahari, dalam keadaan menyembah api, dalam keadaan menyembah salib, dalam keadaan tidak mengenal agama, Allah tidak akan mengampuni dan tidak ada harapan sama sekali untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Tetapi selama dia hidup, selama nyawa di kandung badan, selama dia berjalan di muka bumi ini, Allah Azza wa Jalla menawarkan pintu taubat seluas-luasnya bagi mereka. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla terangkan di dalam Al-Quran, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul kitab, al-yahud wal nasara, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, ta'alu, kemarilah kalian, ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, supaya kita bersatu di atas satu kalimat, alla na'buda illallah. Kalimat ini adalah la ilaha illallah, supaya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Wala nusyrika bihi syai'an, dan supaya kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan jangan kita menyekutukan, menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallu, tetapi kalau kalian tidak mau menerima, faqulu syhadu bi anna muslimun, katakan bahwa kami adalah muslimun. Angkat dada kamu di hadapan ahlul kitab, di hadapan orang kafir, ayyuhal muslim. Kamu jangan minder, ayyuhal muslim, dengan publikasi-publikasi, dengan media massa, dengan yang dipublikasikan oleh orang-orang kufar, bahwasanya kaum muslimin mengadakan anarkis, berbuat ini, berbuat itu. Jangan minder, jangan kecil hati, karena itu tidak lain merupakan ghazul fikr, merupakan perang urat saraf yang dilancarkan oleh al-kuffar untuk menciutkan mentalnya kaum muslimin. Tetapi kamu hendaknya qulu syahadu bi anna muslimun. Kalian tidak mau menerima kami adalah muslim. Saya adalah muslim. Tunjukkan, buktikan jati dirimu sebagai muslim. Ayyuhal muslimun ibadallah. Ini makna daripada ayat tadi. Innallaha la yaghfira yushraka bi, maksudnya adalah orang yang meninggal dalam keadaan syirik, Allah enggak akan mengampuninya. Tetapi kalau orang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik, tetapi dia melakukan dosa yang lainnya dan belum sempat taubat, kita mengharapkan semoga Allah mengampuninya. Ayyuhal muslimun ibadallah. Sehingga kita hendaknya patut mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana beliau selalu taubat dan istighfar di dalam kesehariannya 70 kali. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan juga 100 kali sebagaimana dalam hadis Al-Aghar ibn Yasar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. 100 kali 70 kali istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kita mungkin 3 kali atau 7 kali istighfar aja mungkin dalam satu hari enggak ada. Nas'alullah azza wa jalla an yatuba alaina wa alyunhimana at-taubah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ghafir adh-dhanb wa qabil at-taub. Shadid al-hawl. La ilaha illa anta subhanak. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. أيها المسلمون عباد الله. Para ulama menerangkan bahwa at-taubah disyaratkan di dalamnya, di antaranya 4 syarat. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas. Yang kedua adalah al-iqla' 'anidz-dzamb. Berhenti dari perbuatan dosa yang kamu lakukan. Yang ketiga adalah an-nadmu 'ala ma fat. Yang ketiga adalah menyesali perbuatan-perbuatanmu yang telah lampau. Yang keempat adalah al-azmu ala an la ya'ud, azam untuk tidak kembali mengulangi perbuatan tersebut. Inilah yang dikategorikan di dalam Al-Quranul Karim, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini yang diistilahkan dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha yang memenuhi empat syarat ini. Yang pertama adalah al-ikhlas. Yang kedua adalah al-iqla' anidzamb. Berhenti melepaskan diri dari perbuatan dosa yang selama ini dilakukan. Yang ketiga adalah al-nadm ala ma fat, menyesali perbuatan-perbuatannya. Dan yang keempat adalah al-azmu ala an la ya'ud, azam, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosamu betapapun besarnya tau dosamu. Ayuhal muslimun, sehingga ketika kamu merasakan, ketika kamu ada keinginan taubat, kemudian merasakan berat, selalu merasa, selalu dihantui dengan perbuatan dosa dan maksiatmu terlalu banyak, terlalu besar, terlalu banyak, terlalu besar, ketahuilah bahwa ini adalah syaitan yang hendak menghalangi kamu dari taubat. Rasanya berat sekali saya ingin taubat dari dosa ini, tapi rasanya berat sekali untuk meninggalkannya, berat sekali untuk mencabut diri saya dari perbuatan maksiat ini. Ketahuilah bahwa ini adalah syaitan yang sedang menggerogoti hatimu supaya kamu terus dalam kemaksiatan. Rasanya kalau saya taubat, dari mana saya dapat penggantinya? Rasanya nanti maishaku terjepit, nanti kehidupan saya terhimpit, nanti kalau saya taubat dari riba, nanti maisha saya, nanti rezeki saya. Tidak lain kecuali ini adalah syaitan. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, Ya'lamillahu fi kulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tahu, artinya kalau benar-benar kalian menunjukkan niat ikhlas, kesungguh-sungguhan untuk taubat, untuk berbuat baik, untuk meninggalkan suatu maksiat, maka ingat Allah Azza wa Jalla akan menggantikan dengan yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ataraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan min." Barang siapa yang meninggalkan suatu perbuatan karena Allah Azza wa Jalla, Allah akan mencarikan, Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik dan lebih halal. Yang meninggalkan riba, Allah akan menggantikan dengan barakah pada hartanya. Yang meninggalkan perbuatan zina, Allah akan menggantikan dengan istri yang salehah. Yang meninggalkan harta yang haram, Allah akan menggantikan dengan yang halal. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Hanya saja lemahnya keimanan kita dan kuatnya syaitan yang telah bersarang, yang telah bercokol di hati kita, sehingga terkesan rasanya sangat berat ketika kita mau meninggalkan perbuatan maksiat. Tetapi sungguhnya sangat mudah bagi orang yang memang niatnya ikhlas dan bersungguh-sungguh. Tidak lain ini semua kembali kepada niat atau kesungguhan kita. Ayuhal muslimun, nas'alullah azza wa jalla an yamunna alayna bitawbati qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-gina. Allahumma gfir lil-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat. Allahumma gfir lana dhunubana وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جليها ودقيقها وجليها وخفيها. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وفرضنا ونوافلنا. اللهم الهمنا رشد أنفسنا. اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت. اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عيون واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saw sufakum, saf lurus dan rapat. Allahu akbar.